Maka dalam rangka kita memutus rantai penularan, kita harapkan kita juga memperhatikan perda ini, dan perda ini tidak bertentangan dengan syariat. Selama syariat tidak bertentangan dengannya, malahan sejalan dengan syariat, yaitu untuk menjaga diri. Maka oleh karena itu kami menghimbau semua jemaah baik yang ada di masjid ini maupun yang menyaksikan di televisi Surau TV untuk bisa melaksanakan himbauan pemerintah ini. Selalu kita memakai masker, selalu kita mencuci tangan, dan selalu kita menjaga jarak. Dalam majlis ta'lim pun himbauannya adalah 1 meter minimal. Baik. Adapun di dalam masalah masker, memakai masker di dalam sholat, terdapat hadis tentang larangan untuk talassum, yaitu menutup mulut di dalam sholat, sehingga jumhur ulama menilai bahwa menutup mulut di dalam sholat hukumnya makruh. Itu dalam keadaan normal, sebagaimana menjarakkan saf di dalam waktu normal. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Dan merapatkan saf dalam keadaan normal, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab. Merapatkan berarti lawannya merenggangkan, ada yang mengatakan dia haram, ada yang mengatakan dia makruh. Syekh Utsaimin dia mengatakan bahwa dalam keadaan kita yang sekarang pandemi COVID-19 ini yang sudah terbukti di dalam penelitian-penelitian bahwa adanya wabah penularan, walaupun penularan itu tidak sendirinya, namun itu kembali kepada masyiatullah, kehendak Allah. Maka Syekh mengatakan sesuatu yang haram apabila ada kedaruratan maka gugurlah keharamannya. Sesuatu yang makruh apabila ada hajat maka gugurlah kemakruhannya. Maka menjarakkan saf pada saat sekarang dalam rangka memutuskan rantai penularan itu adalah darurat, atau bisa juga dikatakan itu adalah hajah, kebutuhan. Maka kedaruratan membolehkan, ad-darurah tubihu mahdurat, kedaruratan membolehkan yang dilarang, ya, dan hajat membolehkan yang makruh. Begitu juga dengan menutup mulut di dalam sholat, ya, menutup mulut dalam sholat karena adanya hajat di dalam kita menjaga diri dari penularan. Maka oleh karena itu, ya, baik di dalam menutup mulut dalam sholat atau menjaga jarak di dalam saf kita dalam kondisi sekarang, maka dibolehkan. Malahan Syekh Al-Utsaimin dia mengatakan bahwa selama ada kekhawatiran adanya penularan, apalagi adanya kasus atau meningkatnya kasus di belakangan ini, maka masih terdapat uzur bagi orang yang muncul kekhawatirannya untuk menghadiri sholat berjamaah ke masjid. Ya, sebagaimana adanya uzur bagi orang ketika hujan lebat, ya, bahayanya adalah adanya lumpur dan becek. Maka virus jauh lebih berbahaya daripada becek atau lumpur. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan itu menambah wawasan kita, karena saya mendengar adanya viral video yang mengatakan bahwa tidak boleh kita memakai masker pada saat sholat. Itu kalau kondisi normal, ya betul. Sebagaimana saf kita harus rapat pada dalam kondisi normal. Baik, kita lanjutkan masuk kita dalam bab ini. Babun fi siwaki wa khisalil fitrah. Bab di dalam hal siwak dan khisal fitrah, yaitu hal-hal yang merupakan fitrah. Rawat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol as-siwaku mataharatun lil fam mardatun lirrab. Rawahu Ahmad wa ghairuhu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwak, bersiwak itu, mataharatun lil fam, adalah sebagai pembersih untuk mulut. Wa mardatun lirrab, dan yang diridai oleh Allah, oleh Rabb Tuhan kita. Siwak maknanya ada dua. Yang pertama adalah alat itu sendiri yang terbuat dari ud, yakni urat dari arak, pohon yang ada di Arab, uratnya dipakai. Itu uratnya itu namanya siwak, dinamakan sebagai siwak. Mana dalilnya? Hadis Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi yasusu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada bangun dari tidurnya, dia menggosokkan mulutnya dengan siwak. Berarti siwak itu alat. Ya. Yang kedua, siwak artinya adalah memproses perbuatan menggosok gigi. Mana dalilnya? Hadis yang kita baca tadi. As-siwak mataharatun lil fam. Menggosok gigi pembersih bagi mulut. Kalau siwak yang tadi, batang tadi, kalau enggak dipakai-pakai, enggak digosok-gosok, ya tetap juga dia tidak akan membersihkan mulut. Ya. Tapi makna dari siwak di sini adalah menggosok gigi. Ya, mataharatun sebagai pembersih. Ya, untuk mulut, mardhatun lirabb, dan dia diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan Yang sunnah itu adalah membersihkan mulut. Kalau seandainya kita memakainya dengan alat siwak tadi, lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Lebih praktis. Tidak membutuhkan air, tidak membutuhkan odol. Ya? Coba kalau seandainya kita pakai sikat gigi, pakai odol. Ya, mau sholat pakai gitu gimana? Ya, tidak mungkin. Tapi kalau siwak, sebelum mau sholat, sebelum takbir, kita bisa menggosokkan mulut kita dengan siwak tadi, dan itu praktis. Kemudian kita masukkan dalam kantong kita. Baik. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس telah sahih di dalam sahihain, telah tetap hadis dalam sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah itu ada lima. Al-fitrah khams. Fitrah itu ada lima. Yani hal yang merupakan fitrah manusia melakukannya. Al-khitan wal-istihdadu wa qasus syarib wa nadful ibti wa taqlimul adhfar. Yang pertama adalah khitan. Yang kedua adalah al-istihdad, mencukur bulu ari, nanti akan dijelaskan lebih. Wa qashush syarib, memotong kumis. Wa nadful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul adfar, memotong kuku. Itu ada lima. Khitan, istihdad atau mencukur bulu ari, bulu kemaluan. Kemudian apa lagi? Memotong kumis. Kemudian mencabut bulu ketiak dan memotong kuku. Wa fi sahihaini aidan, di dalam kedua sahihain yaitu Bukhari dan Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma marfu'an, dari Ibnu Umar yakni Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua, marfu'an yang diangkat kepada Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhfush syawarib, uhfu asy-syawarib. Syawarib jamak dari syarib. Syarib itu adalah kumis. Uhfu artinya baligh fi qassihi, bersungguh-sungguhlah di dalam memotongnya. Tapi tidak disebutkan cukur, tidak. Memotong dengan mencukur berbeda. Dan halq, kalau halq itu adalah dengan musa, dengan silet, ya, itu mencukur namanya, licin je. Kalau qas, qas itu dipotong. Maka ufuq syawarib, yakni potong bersungguh-sungguh dalam potongnya, yakni pendekkan betul, tapi tidak dicukur. Ya. Wa a'ful liha. A'ful liha ay utruk sya'raha yatul. Biarkan jenggot itu memanjang. Ya, kalau kita lihat asal-asalnya adalah afa, ya'fu. A'fu. Ya, maafkan jenggot itu, jangan singgung-singgung. Biarkan aja dia pun tumbuh, biarkan ada dia panjang. Wa min hadhil ahadits, dari hadis-hadis ini, wa ma jaa bi ma'naha, dan hadis-hadis yang lain yang senada dengannya, akhadha al-fuqaha'ul ahkam at-taliyah, maka ahli fikih mengambil kesimpulan hukum-hukum berikut ini. Yang pertama, masyru'iyyatus siwak, disyariatkannya bersiwak. Apa itu siwak? Isti'malu 'udin aw nahwihi fil asnani wal lithah, yaitu memakai kayu atau yang semisalnya, yakni kayu atau urat yang atau yang semisalnya. Di mana dipakai? Di gigi dan lithah. Lithah itu gusi. Liyudhhiba ma 'aliqa bihima min sufratin wa raihatin, agar bisa menghilangkan apa yang yang melengket dengan keduanya, baik di gusi atau di gigi, berupa kuning atau aroma. Jadi ketika kita menggosok gigi, tidak hanya gigi aja, tetapi juga gusi juga. Malah Nabi SAW memakai siwak itu tidak juga dengan dua aja, malah juga lidahnya juga digosok. Subhanallah, begitu bersihnya agama ini. Ya, ada enggak atas nama agama agama lain untuk memperhatikan itu? Enggak ada. Ya. Waqad warada annahu min sunanil mursalin. Telah datang berita bahwa siwak itu adalah merupakan kebiasaan para rasul. Fa awwalu man istaka Ibrahim alaihi salatu wassalam, orang yang pertama memakai yang bersiwak, orang yang pertama bersiwak adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Waqad bayyana ar-rasul annahu mutahharatun lil fam, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa bersiwak itu, yakni apa tadi bersiwak, memakai alat, ya berarti alat, baik dia dari kayu atau yang lainnya, dipakai ke gigi atau ke dan gusi untuk menghilangkan yang menempel di gigi dan di gusi. Ya, itu namanya siwak. Dia adalah mataharatun lil fam. Ya, ini membersih, ai munadzifun lah. Maksudnya dia membersihkan untuk mulut, mimma yustakrahu, dari hal-hal yang tidak disukai. Wa annahu mardhatun lirabb, bahwasanya dia sesuatu yang diridhai kepada Allah, kepada Rabb, ai yurdir rabba, yaitu bisa mendatangkan keridhaan Allah, menjadikan Allah ridha, karena Allah Subhanahu wa taala thayyibun, Allah Subhanahu wa taala maha indah. Wala yaqbalu illa thayyiba, Allah tidak menerima kecuali adalah yang indah. Waqad warada fi bayanihi wal hadsi alaihi aktsaru min 100 haditsin, dan telah terdapat lebih dari 100 hadis dalam menjelaskan keutamaan siwak dan mendorong untuk bersiwak. Mimma yadullu ala annahu sunnatun muakkadatun hatta syari'u alaih wa raghaba fih. Yang di mana yang 100 hadis itu diantara yang menunjukkan kepada kita bahwa bersiwak itu adalah sunnah yang ditekankan, yang mana syari' memberikan ya dorongan untuk itu, syariat mendorong untuk itu, wa raghaba fihi, dan memotivasi untuknya. Walahu fawaidun 'azimah, dia memiliki manfaat-manfaat yang agung. Min a'zamiha wa ajma'iha ma asyara ila fi hadzal hadis, as-siwak mathahatun lilfam wa mardhatun lirabb. Di antara faedah yang paling agung dan paling ajma, yang paling banyak manfaatnya, apa yang diisyaratkan dalam hadis bahwa bersiwak itu adalah membersihkan mulut dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha. Coba kalau kita lihat orang yang tak pernah bersiwak, enggak pernah gosok gigi, gimana? Ya, taba di giginya itu ha. Ya, aspalnya lah taba gitu ya. Orang lihatnya mustek deh. Ya, dia menjadi jijik melihatnya. Baik. Wa yakunu tasawwuqu bi'udi layyinin min arakin aw zaitunin aw urjunin aw ghairi dhalika mimma la yatafattatu wa la yajruhu fam. Maka siwak itu, bersiwak itu dengan memakai kayu yang lembut atau ranting yang lembut, baik itu terbuat dari kayu arak yang siwak yang pada umumnya, atau dari cabang ranting zaitun, atau dari uratnya juga, atau dari urjun. Urjun itu apa ya, korma, mayang korma itu tempat tunas, tempat bijinya korma itu, tempat bergantungnya korma, ya. Atau yang lainnya yang tidak melukai mulut. Jadi kalau kareh-kareh akan susah. Nah kalau begitu tentu kita sesuaikan dengan alam yang sekitarnya. Kalau di kampung dengan apa? Dengan banto misalnya. Yang tidak ada lupa apa? Gosok gigi sudah cari banto. Itu tidak ada banto yang kareh-kareh ini, no? Yang cari yang pucuk-pucuk aja. Jadi lembut. Kalau tidak nanti mau, ya, karena banto itu tajam. Nah, jadi boleh yang lain, malahan sebagian ulama mengatakan minimal ketika dorongan Nabi sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartum biswak ma'a kulli wudhu'in. Anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak memberatkan pada umatku untuk bersiwak setiap kali berwudu, kata ulama, walaupun dengan kain atau dengan telunjuknya atau dengan jarinya dia menggosokkan, itu sudah mencukupi, sudah tercapai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa yusannu siwaku fi jamil awqat. Dianjurkan untuk bersiwak setiap saat. Nah, kira-kira apa yang alat yang paling cocok untuk setiap saat? Ya, siwak itu sendiri. Ya, soal kalau sikat gigi ya susah juga ya, bawa kemana-mana. Nah, hatta lis-sha'imi fi jami'il yawm, sampai bagi orang yang berpuasa di seluruh sepanjang hari boleh dia bersiwak. Alas sahih, menurut pendapat yang sahih. ويتأكد في أوقات مخصوصة, dan lebih ditekankan pada waktu-waktu tertentu. Mana waktu-waktu yang tertentu? وَيَتَأَكَّدُ عِنْدَ الْوُضُ, lebih ditekankan pada saat kita mau berwudu. لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ, berdasarkan hadis Nabi SAW, لَوْ لَأَنْ أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ عِنْدَ كُلِّ وُضُ, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, maka telah aku perintahkan ya untuk bersiwak pada saat setiap kali wudu. Fal hadithu yadullu ala anna ta'akkudi istihbab, yadullu ala ta'akkudi istihbab siwaki 'inda al-wudu. Maka hadis ini menunjukkan akan penekanan anjuran bersiwak ketika berwudu. Wa yakunu dhalika halal mutamadmadah, maka bersiwaknya ini terjadi pada saat berkumur-kumur. Ya, karena dzalika ablagu fil inqa'i wa tanzifil fam. Karena pada saat berkumur-kumur itu langsung diikuti dengan menggosok giginya, itu lebih membersihkan lebih membersihkan mulut. Baik, wa yata'akkadu siwaku aydan 'inda as-salati fardhan aw nafla. Lebih ditekankan juga bersiwak ketika ingin salat, baik salat fardu maupun salat sunat. Li'annana ma'muruna 'inda taqarrubi ila Allah an nakuna fi hali kamalin wa nadhafatin idharan lisyarafil ibadah. Karena kita ini diperintahkan setiap saat kita mendekatkan diri kepada Allah, hendaklah kita berada dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan bersih. Izharan, untuk menampakkan kemuliaan ibadah. Ya, dengan kita penampilan baik, aroma yang harum, kemudian bersih, menunjukkan bahwa ibadah yang akan kita lakukan itu merupakan sebuah ibadah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambillah perhiasanmu, yakni pakaianmu, setiap kali, ya 'inda kulli masjidin, setiap kali ke masjid, yakni setiap kali salat. Ayat ini dalam surah Al-A'raf menunjukkan kepada kita, dianjurkan bagi kita ketika kita ingin sholat, hendaklah pakaian kita ini adalah pakaian yang sempurna dan baik. Untuk apa tadi? Untuk menampakkan bahwa ibadah itu adalah ibadah yang mulia. Ya, dalam sholat juga Nabi SAW melarang orang mengerjakan sholat dengan selembar kain yang tidak ada sesuatu yang menutup pundaknya. Maka hendaklah kita berpakaian dengan baik. Baik. وَيَتَأَكَّدُ سِوَاكُ أَيْضًا عِنْدَ الْإِنْتِبَاهِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ أَوْ نَوْمِ النَّهَارِ. Ditekankan untuk bersiwak ketika bangun dari tidur malam atau tidur siang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min al-lail yashusu fahu bis-siwak. Nabi apabila dia bangun dari malam, maka beliau gosokkan mulut beliau dengan siwak. Yashusu ay dalku. Susu itu adalah menggosok. Wa dzalika anna an-nauma tataghayyaru ma'ahu raihatul fam litasa'udi abkhiratil ma'idah. Karena tidur menyebabkan perubahan mulut, bau aroma mulut, disebabkan menguapnya aroma dari usus, dari lambung, ya, karena diisi, menguap dia ke atas. Dan usus kita waktu tidur dia tetap juga bekerja 24 jam tanpa harus kita kendalikan. Wasiwaku fi hadhihi al-hal yunazziful fam min athariha. Maka bersiwak dalam kondisi seperti ini membersihkan mulut dari sisa-sisanya, ya, atau dari pengaruhnya. Wa ta'akkadu siwaku aidan 'inda taghayyur ra'ihatil fam bi aklin aw ghairihi. Dianjurkan juga untuk bersiwak ketika berubahnya aroma mulut disebabkan karena makan atau yang lainnya. Ya. Makan patai dihilangkan dengan dengan apa dihilangkan? Dengan gosok gigi. Nanti dihilang dengan jariang kecilnya. Jariangnya apa boleh? Ya. Jadi setiap aroma yang tidak baik maka hendaklah kita hilangkan dengan bersiwak. Maka subhanallah, berarti ini juga Islam mengajarkan, ya, agama yang menganjurkan kita untuk gosok gigi adalah agama Islam. Baik. Wa yata'akkadu aidan 'inda qira'atil Qur'an. Ditekankan juga ketika kita membaca Al-Qur'an, litanzifil fam wa tatyibihi li tilawati kalamillah 'azza wa jalla. Untuk membersihkan, untuk membaikkan mulut kita karena kita ingin membaca firman Allah. Ucapan Allah. Baik. Di antaranya juga untuk bersiwak ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam Karena pelakunya yang melakukan tadi, yang tadi sebutkan 5. Dalam riwayat yang lain ada 10. Kalau dirangkai dia bisa menjadi 11 atau 12. Menjadi 11. Karena pelakunya yang melakukan itu, dia disifati sebagai fitrah, mengikuti fitrah. Yang telah Allah fitrahkan, ciptakan manusia di atasnya. Berarti dia kembali kepada fitrah yang ada pada dirinya. Yang mana didorong untuk itu. Dan dianjurkan agar dia berada di atas sifat yang sempurna dan yang paling mulia. Subhanallah. Dalam hadis yang lain nanti kita akan baca, ada 10 fitrah. Di antaranya membiarkan jenggot panjang. Berarti membiarkan jenggot panjang itu adalah bentuk yang sempurna, walaupun jenggotnya runcing-runcing. Ya, walaupun jenggotnya hanya 2 helai atau 3 helai, dia mengikuti itu berarti dia berada di atas fitrah yang Allah ciptakan dia. Ya, maka kalau begitu indah itu bukan logika kita yang mengatakan indahnya, bukan hawa nafsu kita yang mengatakan indahnya. Karena orang mengatakan kalau orang Arab pakai jambang kio rancaknya orang Indonesia apa itu? Hah? Itu adalah logika kita yang mengatakan, tapi bukan fitrah. Karena fitrah seharusnya dia mengikuti apa yang disyariatkan. Ini ketika kita sudah mendahulukan logika di dalam agama tidak kepada nas, menyebabkan kita melenceng dalam hal ini. Waliyakunu ala ajmali hayatin wa ahsani khilqatin. Ya, sini di atas bentuk yang paling sempurna dan ciptaan yang paling baik. Dia adalah sunnah yang telah lama. Ya, allati ikhtaraha al-anbiya, yang telah dipilih oleh para nabi. Wattafaqat alaihi syara'i', syariat-syariat yang dibawa oleh nabi sepakat itu. Berarti bukan umat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi yang sebelumnya juga. Ya. Wa hadhil khisal hiya, sifat-sifat ini adalah, kita rinci setelah azan. Ya, kita azan dulu, silakan. Allah Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. محمد رسول الله حي على الصلاة perbuatan-perbuatan atau khisal fitrah. Yang pertama adalah al-istihdad, yaitu wahuwa halqul anah, yaitu mencukur anah. Anah itu apa? Itu haulal farji, yaitu bulu-bulu atau rambut yang sumyal istihdadan listi'malil hadidah fihi, dinamakan dengan istihdad. Letterleknya istihdad itu adalah minta besi, karena memakai besi di dalam mencukurnya, yaitu pisau silet, ya, pisau cukur, ya, bukan cukur jenggot, ya, tapi cukur bulu ari. Ya, biasanya kalau beli pisau cukur itu apa? Ada cukur jenggot enggak? Tanya orang, ada cukur bulu ari enggak? Ya. Itu ya sunahnya. Enak. Wahyal Musa. Musa itu adalah pisau cukur. Wa fi izalati tajmilun wa nadhafatun. Di dalam menghilangkan rambut atau bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan itu, tajmil adalah memberikan keindahan, wa nadhafatun, dan dia kebersihan. Fayuziluhu bima syaa min halqin aw ghairihi. Maka boleh dia menghilangkan dengan apa yang dia sukai, baik dia cukur atau dia pakai yang lain. Contoh mungkin ada bedak yang dia pakai sehingga menggugurkan bulunya, ya, atau salep dia pakai, akhirnya gugur rambutnya, ya. Nah, maka itu boleh, atau dia dengan cukur. Yang kedua, al-khitan. Khitan wa huwa izalatul jildati allati tughatti hashafata hatta tabruzul hashafah. Khitan itu adalah menghilangkan kulit yang menutup kepala, maaf, kepala penis, hatta tabruzul hashafah, sampai tampak keluar kepala itu. Wa yakunu zaman as-sighar, maka berlaku atau dilakukan pada zaman atau masa masih kecil. Li'annahu asra'u bur'an, karena waktu kecil lebih cepat sembuhnya. Wa liyansha' as-saghiru 'ala akmali al-ahwal, agar anak kecil ini tumbuh dalam keadaan yang lebih sempurna. Ya, kalau di Arab Saudi mulai dari umur 7 hari ada, ya, atau umur 40 hari itu paling maksimal, ya. Tidak ada yang umur kayak di Indonesia. Kemudian kalau pada umur itu dia tidak tahu, mungkin boleh jadi dia tidak dibius, nangisnya ya nangis, tapi tidak menyisakan trauma, nggak tahu dia dengan kejadian, ya, dan sembuhnya cepat. Tapi kalau seandainya umur anak sudah mulai agak takut, 9 tahun, 10 tahun, ya, terkadang itu menjadi trauma. Baik. Wa min hikmati fil khitan, merupakan hikmah dalam khitan, tathhirudz zakari minan najasatil al mutahaqqiqah fil qulfati wa ghairi dhalika minal fawaid, yaitu membersihkan kemaluan dari najis yang betul-betul ada. So, ketika pipis masih menutup kepalanya, itu masih menyisakan dan ada najis di dalamnya, ya. Nah, kalau dia sudah dikhitan, ya, kepalanya tidak tertutup lagi, maka dia bersih. Dan banyak lagi faedah yang lain di dalam masalah khitan. Laki-laki wajib khitan, sepakat ulama, bahwa laki-laki wajib khitan. Nabi Ibrahim dia dikhitan ketika sudah berumur 80 tahun. Khitannya memakai kampak. Ya. Adapun perempuan, terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam khitannya perempuan. Ada di antara mengatakan wajib, ada mengatakan mustahab, dan ada juga ulama mengatakan makruh. Ya, jadi di dalam permasalahan ulama khitan perempuan terdapat perselisihan ulama. Namun di dalam khitannya perempuan yang sesuai dengan sunnah itu memiliki hikmah, hikmah yang besar. Di antaranya adalah sebagai pengontrol syahwatnya perempuan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Yang ketiga, qassu syarib wa i'fa wa ihfa'uha. Qassu syarib, memotong kumis, wa ihfa'uha. Apa teh ihfa? Huwa al-mubalaghatu fi qassihi. Yaitu bersungguh-sungguh di dalam memotongnya. Sehingga ada yang memotongnya sampai ke pangkal, ya, yang dia tidak biasa memotong sampai ke pangkal, dia cuma hanya memotong di atas, ya. Pas kalau terpotong betul, dia akan memutih dia. Ya, tapi tidak sampai dicukur. Kalau cukur dia licin. Lima fi dzalika fi tajmili wan nadhafati wa mukhalafatil kuffar. Di dalam potong kumis ini terdapat di dalam keindahan. Nah, ini betul indah. Bukan yang panjang, wah dimulain sih kan? Bukan itu yang indah. Tapi yang indah ini adalah dengan memotong kumis. Malahan kumis itu tidak boleh lewat dari ujung bibir kita. Tidak boleh lewat dari ujung bibir kita. Wan nadhafah, kebersihan. Ketika kita minum susu, coba lihat, kumisnya sudah panjang lebih dari bibir, maka lengketlah ya susunya ke kumisnya, jangan kumisnya kena debu. Mana? Wa mukhalafatil kuffar, menyelisih orang kafir. Maksud menyelisih orang kafir gini bagaimana? Orang kafir banyak yang mencukurnya, gimana? Tidak, maksudnya menyelisih kebiasaan orang kafir. Kebiasaan orang kafir itu adalah kumis dipanjangkan, jenggot dicukur. Itu kebiasaannya. Maka ketika kita melakukan hal yang sama, berarti kita menyerupainya. Maka untuk menyelisih kebiasaannya, kumis dicukur atau digunting, dipotong, jenggot dibiarkan. Walaupun di antara mereka ada yang berjenggot, tapi itu bukan kebiasaannya. Ya. Waqad warada til ahaditsu fil hadzi ala qassi wa i'fa'ihi wa i'fa' wa i'fa' al lihyah wa irsalihha wa ikramiha lima fi baqa' al lihyati min al jamali wa madhhar al rajula. Terdapat hadis-hadis dalam dorongan untuk memotong kumis dan ihfa, yaitu memotong lebih mendasar, kemudian membiarkan jenggot tumbuh, dan irsaliha, membiarkannya enggak boleh dijalin, ya, wa ikramiha, memuliakannya, kita sisir, kita hargai, ya. Lima fi baqa'il lihyah, karena di dalam membiarkan jenggot ini terdapat di situ minal jamal, terdapat keindahan. Ya, walaupun ini dua atau tiga halai. Ya nak. Wa madhhar ar-rujulah, itu tampang kelaki-lakian. Nah, gitu. Ya, tampang kelaki-lakian. Malahan ada yang orang barat membuktikan bahwa di dalam adanya jenggot itu banyak faedahnya. Kelaki-lakiannya lebih kuat daripada yang mencukur. Kemudian unsur-unsur yang lain tentang kesehatan ada. Dan orang barat sudah membuktikan, ya, hanya saja di Indonesia ini susah. Ya, apa kaitannya jenggot dengan bekerja? Gak ada kaitannya. Kerja ya kerja, jenggot ya jenggot, gitu. Ya. Waqad 'akasa katsirun minan nasil amr. Kebanyakan dari orang telah membalik perkaranya. Fasaru yufiruna syuwaribahum wa hilquna lihahum, sehingga mereka membiarkan kumisnya dan mencukur jenggotnya. Aw yaqsunaha aw wa yuhasirunaha fi nitaqin dayyiq, atau jenggotnya dipotong kemudian dia bentuk posisi kecil aja, yang ini dikukup habis, kemudian ada kalau dalam bahasa Arab namanya, istilah orang Arab, syuksyuka, ya, jenggotnya di sini aja, ya ini dihabisin gitu. Enggak, yang jenggot itu mulai dari sini. Jambang itu adalah bagian dari lihyah. Im'anan fil mukhalafati lil huda an-nabi wa taqlidan li a'da'illah wa rasulih. Ini dalam bentuk menyelisihi sunnah nabi dan meniru musuh Allah dan rasulnya. Wa nuzulan an simati rujulati wa sahamati ila simatin nisa'i was-salafah was-safalah, dan bentuk kita menurunkan ya derajat tanda kelaki-lakian kepada tanda keperempuanan. Ya, karena perempuan enggak ada yang pakai, enggak ada yang pakai jenggot. Ini ada kisah. Ada pengurus masjid di salah satu masjid di Indonesia. Pengurusnya ini sangat tidak suka orang dengan berjenggot. Lalu sehingga pengajian-pengajian enggak boleh dia, enggak boleh pengajian yang ada jenggot-jenggot. Kata yang pengurus pengajian, ini Pak saya jamin orang yang hadir pengajian ini enggak ada yang berjenggot. Oh boleh kalau gitu. Ya, yang datang ibu-ibu. Ya, pengajiannya pengajian ibu-ibu, enggak ada yang berjenggot. Baik. Waqad sadaqa 'alaihi qaulu syair, dan perkataan syair, yuqda 'alal mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan. Yani seorang pada hari-hari diuji dia terlintas, tertindas atau yuqda 'alaihi, yani hilang keberadaannya. Karena pada saat itu dia memandang yang baik itu bukanlah baik. Yara hasanan ma laysa bil hasan. Dia lihat yang baik bukan sebenarnya bukan baik, tapi dia pandang baik. Itu adalah dalam kondisi fitnah. Qulu akhar wala ajabun anna nisaa tarajjalat walakinna ta'nitha rijali ajibu. Tidak ada keheranan kalau seandainya ada wanita yang menjadi laki-laki. Yani apa? Apa istilahnya? Nah. Laki perempuan yang menjadi laki-laki ini ugun. Enggak, apa dulu gagah perkasa, apa? Gagah gemulai. Ya. Walakin ta'nitsar rijali ajibu. Akan tetapi bencongnya laki-laki itu yang paling ajib gitu lah. Walhasil Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita fitrah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Apa? Kumis dan jenggot. Ya, fitrahnya perempuan tidak berkumis dan tidak berjenggot. Fitrahnya laki-laki berkumis dan berjenggot. Membedakan kita dengan orang yang tidak sesuai dengan sunnah, kita melakukannya, kumis kita kita potong, jenggot kita kita biarkan. Baik. Yang keempat, wa khisalul fitrati taqlimul adhafir. Di antara yang fitrah yang lain yaitu memotong kuku, wa huwa qat'uha, yaitu memotong kuku. Bihaits la tutrak tatul, tidak dibiarkan panjang. Lima fi dzalika min at-tajmili wa izalil wasakhil mutarakim tahtaha. Karena di dalam kita memotong terdapat di situ keindahan. Nah, ini pandangan perempuan yang terbalik. Indahnya kalau seandainya kuku panjang. Itu terbalik namanya. Indah itu ketika dia dipotong dan menghilangkan kotoran-kotoran yang mungkin menumpuk di bawah dari kuku itu. Ya. Wal bu'di 'an musyabahatil sib'il bahimiyah. Dan jauh dari menyerupai binatang buas. Sujud seperti tidaknya anjing. Tidak boleh kita duduk seperti duduknya anjing. Ya. Dilarang untuk menyerupai binatang. Nah, termasuk dalam memanjangkung kuku itu adalah menyerupai binatang. Maka kita dilarang untuk menyerupainya. Waqad khalaqa hadhihi al-fitrata an-nubuwata tawa'ifu min ash-shabab al-mutakhannith wan-nisa'i al-mutahajjiyat fasaru yatiluna adhafirahum mukhalafatan lil huda an-nabi wa ma'anan fi at-taqlidi al-a'ma. Maka sekarang fitrah ini sudah diselisih oleh pemuda-pemuda yang sekarang. Kukunya yang berusi-berusi, kukunya dipanjangkan. Ya. Mengikuti taklid a'ma. Ya. Meniru secara buta. Ya. Barat. Ya. Kemudian menyelisihi dengan nyata akan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang kelima, wa min khisal fitrah naftul ibti. Di antara sifat fitrah itu adalah mencabut bulu ketiak. Ai izalatu sya'rin nabit fil ibt, yaitu menghilangkan rambut yang tumbuh di ketiak. Itu namanya natful ibti. Natful ibti. Fayusannu izalatu hadha sya'r bin natfi awal halaqi aw ghairi dhalik. Dianjurkan untuk menghilangkan rambut ini baik dengan dicabut atau dicukur. Mungkin kita enggak mampu karena sakit, ya, kemudian bisa dengan dicukur atau dengan yang lain tadi, pakai bedak yang bisa menggugurkan tanpa terasa, ya. Lima fi izalati hadha asy-sya'r min an-nadhafati wa qat'i al-ra'ihat al-karihah allati tadada'af ma'a wujudiha asy-sya'r ma'a wujudi hadha asy-sya'r. Karena di dalam menghilangkan rambut atau bulu ketiak itu ada laki-laki janda dibencong enak, yang perempuan tetaplah jadi perempuan, jangan jadi tomboy, ya. Kau balawan tebalik, enggak, biarkan masing-masing berada dalam kondisinya. Lakin abba kathiru minal makhdu'in alladhina zulimuna anfusahum, akan tapi kebanyakan dari orang-orang yang tertipu, yang menzalimi diri mereka, enggan abau illa mukhalafatur rasul, enggan mereka kecuali harus mereka menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam bersekukuh memakaikan logika-logikanya, ya, dalil-dalilnya, dalih-dalihnya, untuk menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastiradat taqlid allati la tatanasabu ma'a wujuh ma'a dinina wa shakhsiyatina al-islamiyah. Kemudian mengimpor apa budaya-budaya yang tidak cocok dengan agama kita dan tidak cocok dengan kepribadian kita sebagai seorang muslim. Wattakhadhu min safalatil gharbi aw syarqi qudwatan lahum fi shakhsiyatihim. Mereka jadikan orang-orang yang terbuang dari barat dan timur, ya, orang-orang rendah dari barat dan timur sebagai contoh suri tauladan di dalam kepribadian mereka. Fastabdalul ladzi huwa adna bil ladzi huwa khair, sehingga mereka mengganti yang baik dengan yang buruk, yang baik dengan yang rendah dia ganti, yang baik dia buang, yang rendah dia ambil, ya. Bal istabdalul khabitha bit thayyib, malahan mereka mengambil yang keji dia buang yang baik, ya. Wa naqsu bil kamal, dia ambil yang kurang dia buang yang sempurna. Wa janau ala anfusihim wa ala mujtami'ihim, mereka melakukan tindakan, ya, kezaliman terhadap diri mereka sendiri dan kepada masyarakat mereka. Wajau bis sunnatin sayyi'ah, mereka mendatangkan sunnah yang jelek. Wabau bi ithmiha wa ithmi man amila biha taba'an lahum, mereka membawa dosanya dan dosa yang mengikutinya, ya, karena mengikuti mereka. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma waffiqil muslimin li islahi amalihim wa aqwalihim warzuqhum al ikhlasa li wajhikal karim wa tamassuka bi sunnati nabika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah taufik kepada kaum muslimin di dalam memperbaiki perbuatan mereka, perkataan mereka, dan anugerahkan kepada mereka keikhlasan karena wajah Engkau yang mulia, dan anugerahkan bagi mereka untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi-Mu. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat tanya jawab beberapa pertanyaan yang mau bertanya, yaitu dengan WA 085972727277 085972727277. Baik. Ustaz, ana mau bertanya, apakah batal wudu kita jika habis mencebokkan atau memegang kemaluan anak balita? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Coba kita lihat nanti, kita carikan fatwa ulama dalam hal ini. Saya hamba Allah dari Sulawesi Selatan di Bugis. Pertanyaan saya, Ustaz, manakah lebih afdal menggerak-gerakkan jari telunjuk saat tasyahud atau hanya menunjuk saja? Terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah ini. Dasar dari perbedaannya adalah adanya pandang ulama dalam masalah perbedaan riwayat. Ada menggerakkan, ada yang hanya isyarat. Syalbani memandang bahwasanya menggerak-gerakkan itu adalah ziyadatu as-siqah, tambahan yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya, maka itu bisa dipakai. Syekh Mukbil dan murid-muridnya memandang bahwasanya dilihat bahwa ulama-ulama besar, penghafal-penghafal yang kuat mereka hanya meriwayatkan isyarat, tidak digerakkan. Maka dalam terjadi perbedaan yang seperti ini, silakan kita mengambil mana yang lebih kita yakini dalam argumentasinya, lalu kita ambil di dalam melaksanakannya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya memanjakan jenggot menggunakan minyak khusus atau cairan khusus, Ustaz? Boleh. Boleh kalau misalkan kita mau pengen menambah menyuburkan jenggot kita, boleh. Tapi tidak disunatkan. Maksudnya tidak dianjurkan. Disuruh kalau enggak tumbuh ya harus pakai beli apa namanya yang bisa tumbuhkan, tidak. Kalau mau silahkan. Ya, kalau yang tidak, ya tidak dia haruskan. Buya mohon nasihatnya, apakah bersiwak dan berjenggot merupakan permasalahan usul atau furu'? Itu adalah permasalahan furu'. Usul maksudnya adalah permasalahan akidah. Furu' pada umumnya adalah dalam pembahasan-pembahasan fikih. Maka bersiwak dan berjenggot merupakan permasalahan furu'. Tapi dalam permasalahan furu', bolehkah kita meninggalkan? Dan jangan ada mengatakan, ah, itu kan furu', cuma ya sudah dilakukanlah atau enggak, biasalah. Bukan itu. Kita bukan ke situ perginya. Kita sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mengikuti Rasulullah. Tanpa kita melihatnya, itu adalah usul atau furu'. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fati." Boleh. Buya, saya tahun 2012 daftar haji menggunakan dana talangan. Pada waktu itu saya belum begitu mengenal sunnah. Insyaallah sesuai daftar tunggu akan berangkat 2024. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandemi penyakit yang sekarang ini dari permukaan bumi, sehingga kembali kita kehidupan kita normal. Bagaimana hukumnya daftar haji yang menggunakan dana talangan ini? Apakah hajinya diterima atau sah atau tidak diterima, dan bagaimana solusinya? Apakah harus dibatalkan untuk menarik diri dari daftar haji? Syukran wa jazakumullah khair. Menurut saya, wallahu alam, yang pertama, mudah-mudahan talangannya tadi sudah selesai, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi pada saat itu belum tahu, bertaubat kepada Allah. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan yang buruk, dosa, dengan amal-amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan yang akan menghapus dosa-dosa kita. Tidak perlu kita mencabut diri dari pendaftaran tadi. Ya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu perbanyak amalan kita baik dengan sedekah dan yang lainnya. Wallahu taala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Masih banyak ada pertanyaan ya, karena waktu yang membatasi kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.